Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Rahimahullahu ta'ala. Idhan falhalu ta'ti min al-fa'il wal-mafmuli bihi wal-majrur. Laqitu Abdullahi rakiban. Rakiban hal. Lakin min aina. Tapi hal dari mana? Apakah hal dari hal min ar-ra'i? Jadi yang sedang bicara, yang melihat atau berjumpa dengan Abdullah, aw min al-mar'i, atau hal dari mar'i ini Abdullah yang dijumpainya. Apakah laqitu Abdullahi wa ana raqibun? Ya, aku berjumpa Abdullah dalam keadaan aku berkendaraan. Berarti halnya dari dhamir itu yang berjumpa dengan Abdullah. Au laqitu Abdullah wa huwa raqib. Atau aku berjumpa Abdullah dalam keadaan Abdullah sedang berkendaraan. Ini hal dari Abdullah. Tahtamil lisnain. Ya, mungkin dua-duanya. In kana al-awwal, in kanat al-awwal, an hadzal qa'ila kana raqiban. Yang pertama berarti yang bicara dalam keadaan sedang berkendaraan, pamar bi Abdullah. Dia kemudian melintasi Abdullah. Kana tilhar berarti hal min al-fa'il. Wa in kana makna an hadzal mulaqiya marra bi Abdullah wa huwa raqib. Kalau yang berjumpa dengan Abdullah ini, dia melintasi Abdullah dalam keadaan Abdullah sedang berkendaraan, fahiyah berarti itu adalah hal mila makmul bihi. Laqulta laqitul abda atiqan. Atiqan hal dari mila makmul bihi. Walaqulta laqiltul farasa musrajan. Hadihi ini hal mil faras. Mesti hal dari faras wadabud. Satu kemestian itu hal dari faras. Kenapa? Li'anna al-insan la yusraju mahmakan. Karena manusia tidak akan pernah diberi pelana. Tidak akan dikasih pelana. Sehingga mesti itu adalah hal dari faras. Intinya, kadang hal untuk fa'il, kadang hal untuk maf'ul bih, kadang ada ihtimal. Ihtimal bisa untuk dua-duanya. Seperti laki itu Abdullah rakiban. Oleh Syekh rahimahullah ta'ala, ahyanan ya'ti badal al-ismi fi'ilun. Kadang datang di tempat isim sebagai pengganti dari isim fi'il. Lakin tetapi la yakunul fi'ilu huwal hal. Tetapi fi'il tersebut bukan yang menjadi hal. Al-halu jumlah. Yang menjadi hal jumlah. Ini lebih mahal nasab hal. Misal contohnya, laqiyani Abdullahi yamshi. Jumlah yamshi halun min Abdullah. Katakan yamshi bimahal nasab hal. La naqulu al-fi'lu hal. La naqulu al-fi'la hal. Jadi kita katakan fi'il sebagai hal. Tetapi al-jumlah. Jumlahnya, jumlah fi'liyah fi mahal nasab hal. Wa dalilu, dalilnya ala anna hal, bahasa jumlah ini hal, law hadafta jumlata, kalau engkau buang jumlahnya, wa taita ba'daha bismi mufrad, kemudian kau datangkan setelahnya ismi mufrad sebagai ganti dia, lakana takdiruhu laqitu Abdullahi masyian. Nah, dan sudah sering kita lewati bahwasanya jumlah yang datang setelah ma'rifah itu lebih mahal, apa? Hal. Laqiyani Abdullah yamshi, yamshi jumlah setelah ma'rifah. Karena Abdullah adalah ma'rifah. Jumlah setelah ma'rifah itu hal. Adapun jumlah setelah nakirah adalah na'at. Ya, jumlah haliyah kalau setelah nakirah na'at. Kalau laki yani rajulun, rajulun yamshi. Yamshi nanti itu na'at. Karena rajulun nakirah. Kalau di sini laki yani Abdullah, Abdullah ma'rifah. Jumlah sama ma'rifah adalah hal. Ora kalau melalui perhimahullah ta'ala wa masbah dharik, misal ra'aitu ulama zaidin rakiban. Laukulta, kalau kamu katakan dahaltul masjidah hafian. Hafian itu mesti adalah hal dari fa'il. Hal min fa'il. Kenapa? Lianal masjidah, karena masjid laikun hafian, tidak akan mungkin hafian. Ya, hafian tidak bersendal. Hafian tidak memakai sendal. Tidak mungkin masjid dikatakan hal dari masjid hafian. Al-hafi huwa dahil. Ya, yang dalam keadaan tidak bersendal itu adalah ad-dakhil yang masuk. Sehingga hafian itu adalah hal dari fa'il warabud. Qala wala yakunu halu illa nakiratan. Hadihi qa'idatun. Ini kaidah berikutnya, bahwasanya hal tidak ada kecuali nakirah. Qala Ibnu Malik, wal halu in urifa lafdan fa'taqid tankirahu ma'nan kawahdaka ijtahid. Ini hal kalaupun dita'rif lafadnya, artinya tadi hal tidak ada kecuali nakirah. Kalau ada dalam satu kalimat hal lafadnya lafad ma'rifah, tapi dia hal, maka yakinilah dia nakirahnya. Artinya di takdir nakirah. Seperti kawahdaka ijtahid. Ya, seperti wahdaka, wahdah. Ya, ja'a Zaidun wahdahu, wahdah. Wahdahu ma'rifah. Dia mudhaf kepada dhamir, ma'rifah. Tetapi dia ditawil nakirah, yakni munfaridan. Ja'a Zaidun wahdahu, yakni munfaridan. Nah, ja'a al-jaisu al-awwal fal-awwal. Al-awwal fal-awwal lafadnya ma'rifah. Ya, tapi maksudnya adalah murattaban, berurutan datang murattaban. Nanti anda lihat bisa di tafsaniyah. Ada beberapa contoh di tafsaniyah, dilihat nanti. Qala, nanti intinya yang beliau maksud rahimahullahu ta'ala, yakni kalau ada hal murrifah, yakni dita'rif lafadhan, lafadnya lafad ma'rifah. Fa'atakid adkirah, maka yakini adkirah, jadi ditakwil nakirah. Kawahdaka ijtahid. Qala rahimahullahu ta'ala an-nakirah hiya kulus min sya'in fi jinsihi layahtasu bihi wahid nudna ahar, yang sudah kita lewati. Nakirah adalah semua satu nama yang mencakup semua jenisnya, tidak khusus hanya satu saja dari selagian jenisnya. Intinya hal harus nakirah. Laqulta, Ja'a Zaidun Al-Fadilu. Ya, Al-Fadil la yasih an takuna halan. Tidak bisa diirab sebagai hal. Al-Fadil. Kenapa? Karena dia ma'rifah. Ada diflamnya. Dan Al-Fadil ma'rifah. Ja'a Zaidun Al-Fadil ini bisanya jadi na'at. Ya, Zaidun manutnya, Al-Fadil na'atnya. Tidak bisa di Al-Fadil dijadikan hal. Ja'a Zaidun Fadilan. Sahih. Sahih. Takunu Fadilan. Ya, halan. Kenapa? Li'annaha nakirah. Karena dia nakirah. Ra'aitu Rajulan Fadilan. Fadilan sifah. Walaysat hal. Bukan hal. Kenapa? Fa idza ja'atin nakirah ba'da nakirah fa hiya sifah. Karena kalau ada nakirah datang setelah nakirah, fa hiya sifah. Wa in ja'at nakirah ba'da ma'rifah, kalau datang nakirah setelah ma'rifah, fa hiya hal. Ini terkait dengan satu masalah. Satu masalah lagi itu apa? Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Itu satu masalah lagi. Hal tidaklah ada kecuali nakirah. Kemudian di akhir kata beliau, wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Sahibul hal tidaklah kecuali dalam keadaan ma'rifah. Sehingga kalau dia nakirah, kata beliau, maka isi mansub setelahnya adalah sifat, bukan hal. Kenapa? Kata beliau, fa idza ja'atin nakirah bada nakirah fa yasifah. Wa in ja'at nakirah bada ma'rifah fa ya hal. Karena kaidah yang berikut yang disebutkan oleh Ibnu Jurum, wa la yakunu sahibuha ila nakirah. Sahibul hal yang diberi hal, yang sedang diterangkan keadaannya, diberi hal, itu adalah harus ma'rifah, bukan nakirah. Itu sebetulnya satu kaidah yang boleh sebutkan. Nah, nanti juga disebutkan di syarah. Nah, Allah alam, misal, saya kira.